Ladies and gentlemen, please welcome I, Gomez LX. Ini bukan bulu jangan di kota, nanti korupsi. I, Gomez LX. Gabriel Fisil Remax.